ada yang belum lewatin Kuman daerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus ngaji nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi amma ba'd. Saya beritahu lagi ya, jamaah-jamaah. Saya nasihat. Halo? Halo? Saya nasihat tidak nerima pesanan. Saya tidak nerima pesanan nasihat. Kalau ada orang pesan saya nasihat gini, saya tidak terima. Saya nasehat apa adanya diri saya sendiri. Ngerti maksud saya jamaah? Jadi jangan tersinggung kalau saya enggak nasehatin apa yang sama pesenin. Seumpama ada yang pesen, dan seandainya ada yang penasehat pesen nasehat, saya tidak akan baca pesen itu kecuali melalui MC dan imam daerah di sini. Bisa dipahami saja jamaah? Soalnya saya nasehat, saya minta pertolongan dari insya Allah lebih dari cukup, insya Allah. Gini apa gitu loh. Jadi kalau di sini terus juga seandainya ada yang kenean, ada yang apa. Pertama kita syukur nasihat kenean. Gini apa gitu loh. Yang kedua nasihat memang ngenei. Dan nasihat gak ngenei piye balur? Hah? Nasihat memang ngenei. Tapi supaya diketahui, itu bukan karena apa? Pesanan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paring kefahaman. Semoga Allah paring karena Allah. Semoga Allah paring semuanya bisa masuk surga selamat dari neraka. Jazakumullahu khairan. Kita baca Quran dulu sebentar, surat Al-Haqqah. Setelah Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah. Saya baca ta'awud, diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras ya. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kadzdzabat Tsamud wa 'Adum bil-qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما

Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhuna imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alna syata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma barik lana fi ma a'taitana, Allahumma barik lana fi ma a'taitana, Allahumma barik lana fi ma a'taitana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa barik lana fi ma razaqtana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan, moga-moga kalian paling manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Sekarang saya mau bicara tentang sejarah berdirinya jamaah di Indonesia. Sejarah apa? Berdirinya jamaah di Indonesia. Tapi sebelum ngomong itu harus ngomong jamaah dulu, saudara ya. Pending. Heh? Ya nanti di terusannya. Ngomongnya pertamanya gini. Judulnya jadi kenapa kita harus berjamaah? Kenapa kita harus apa? Berjamaah. Jadi judul tadi apa? Jadi apa enggak jadi? Belum jadi. Judulnya diganti apa jamaah? Kenapa kita harus berjamaah? Tehnya ini enak, saudara. Enggak manis tapi enak. Semoga Allah paling barokah. Loh, ada kan barang yang enggak ada rasanya tapi enak, saudara. Kolang-kaling. Kolang-kaling itu ya enggak manis, ya enggak pahit, ya enggak apa, tapi di mana-mana ada. Kenyil-kenyil soalnya. Kata Cak Nur Salim, kolang-kaling itu kayak pentil, saudara. Enggak manis, enggak apa, tapi enak, saudara. Astagfirullahaladzim. Langsung sing ngantuk tangi melur kan. Ngerti apa urai melur nek gak Jawa gak ngerti melur iki. Enak tehnya, masyaallah. Apa yang bikin yang anu, saudara? Apa karena Allah? Semoga Allah paling barokah. Kenapa kita harus berjamaah? Ya. Pertanyaannya apa sih jamaah itu? Ya. Apa sih jamaah itu? Jamaah itu terwujudnya, halo, tulis ya, jamaah itu terwujudnya imam dan ru'yah, terwujudnya imam dan ru'yah yang diikat dengan baiat. Yang diikat dengan baiat, yang ditaleni dengan baiat. Saya ulangi lagi, apa sih jamaah itu? Jamaah itu ialah, simpelnya ini ya, terwujudnya imam dan ru'yah yang diikat dengan baiat. Lah, imam dan ru'yah itu kalau bahasa lainnya terwujudnya adil dan taat yang diikat oleh apa? Baiat. Itu jamaah. Terwujudnya adil dan taat. Imamnya harus adil, jamaahnya harus taat. Adanya adil dan taat ini karena diikat oleh apa? Baiat. Itu jamaah. Lah, kenapa kita harus jamaah? Ya, kenapa kita harus jamaah? Pertama, nomor satu, semua agama samawi, semua agama samawi. Agama samawi itu agama dari langit, agama dari Allah. Itu disebut Islam dan harus dikerjakan dengan cara berjamaah. Semua agama samawi atau agama dari Allah disebut Islam dan harus dikerjakan dengan cara berjamaah. Yaitu apa saja jamaah tadi di atas, terwujudnya imam dan ru'yah yang diikat dengan apa? Baiat. Itu nomor satu jawaban kenapa harus berjamaah, yaitu. Dan yang kedua Islam dikerjakan ya, kenapa harus berjamaah? Nomor dua, Islam tidak akan bisa diwujudkan, tidak akan bisa dikerjakan tanpa membentuk jamaah. Jadi Islam tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada bentuk jamaah. Yang berikutnya, jamaah menyebabkan rahmat. Jamaah menyebabkan rahmat. Rahmat membawa orang ke surga. Jadi jamaah, dengan berjamaah itu menyebabkan adanya rahmat. Dengan rahmat orang itu bisa masuk surga. Yang nomor berikutnya, kenapa harus berjamaah? Berikutnya adalah dengan jamaah orang itu diramut oleh Allah. Orang itu diramut oleh Allah dari belum lahir sampai setelah mati. Dari belum lahir sampai setelah mati. Jawaban berikutnya, kenapa harus berjamaah? Ditulis nomor berapa itu berikutnya? Hah? Nomor 5. Dengan jamaah Allah memberi hadiah rukun. Dengan jamaah Allah memberi hadiah apa? Rukun. Di mana rukun itu syarat mutlak untuk masuk surga. Syarat mutlak untuk masuk surga, selamat dari neraka. Iku enggak jatuh tak itu kok bunyi nguk nguk nguk nguk. Insya Allah gak jatuh, insya Allah. Insya Allah di komplek ini kan ada teknisian, saudara ya. Kalau ada bunyi gitu mestinya dibetulin lah bunyinya. Kalau sholat malam tuh, kalau saya sholat malam itu bunyi, saudara, bunyi kayak apa, kayak oplet lama itu loh, saudara. Biasanya yang kecil-kecil gak diperhatiin, saudara. Moga-moga lah paling barokah. Ya mecite api, kipasnya gitu api. Terus itu aja. Nanti saya terangin, gak cukup. Waktunya gak cukup soalnya. Oke, yang pertama tadi apa? Kenapa kita harus berjamaah? Semua agama dari Allah itu harus dikerjakan dengan cara berjamaah. Artinya gini ya, kenapa sih kita harus berjamaah? Ini perintah Allah langsung. Dan jamaah ini sudah ada sejak zaman Nabi dulu-dulu. Kalau di Quran surat surah apa surat Fusilat itu, jamaah itu sudah dikerjakan utuhnya sejak zaman Nabi Nuh. Utuh, utuh itu maksudnya itu sistem jamaah sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai sekarang. Ada yang mengatakan 8.000 nabi, ada yang menakan 100.000 nabi. Semua mengerjakan dengan cara apa? Berjamaah. Semua agamanya Islam dikerjakan dengan cara apa? Berjamaah. Nah, jamaah itu apa? Terwujudnya imam dan ru'yah yang diikat dengan baiat. Lah, kalau ada ikatan baiat, imamnya harus adil, jamaahnya harus taat. Imamnya harus adil, jamaahnya harus apa? Taat. Lah, gambarannya orang bentuk jamaah itu kayak bentuk family, kayak suami istri. Ikatan baiat itu loh, kayak suami istri. Jadi kalau balik-balik nerangin ya, apa sih baiat itu sebenarnya? Baiat itu hanya melegalkan hubungan antara imam dan ru'yah, seperti akad nikah melegalkan hubungan, meresmikan hubungan antara suami dan istri. Seorang perempuan senang dengan seorang laki-laki, saling mencinta. Bapaknya, ibunya dari perempuan oke, bapaknya dari laki-laki semuanya suka. Saudaranya, bapaknya, saudaranya, ibunya dari perempuan suka. Saudaranya dari pihak laki-laki suka semua, sampai orang sekampung itu suka. Setuju. Oh, kurang apa, saudara? Loh itu kalau belum ada qabil tu nikahaha bil mahril madzkur, ya enggak ada hak dan kewajiban. Nggih apa nggih, Lur? Enggak ada, baru suka semua terus tahu-tahu yang perempuan, "Mas, nanti kalau mampir di Alfamart belikan nepi ya." Softtek, Lur. Belikan itu, "Mas, ini saya pulsanya habis, Mas, ini listriknya belum bayar." "Lu kamu itu siapa? Lu saya kan calon sampean." Terus suaminya nyuruh, "Nanti anu bikinin kopi ya. Ini cuciin baju saya. Ini apa?" "Lu belum suami istri kok." Kalau sudah suami istri, suaminya bisa ngatur, bisa nyuruh, bisa apa saja. Dan perempuannya harus taat, tapi perempuannya boleh nuntut. Minta beras, minta beli gas, apa gas saudara, yang tabung hijau itu loh, minta beli tempe, minta beli softtek, ya toh, minta beli celana dalam ukurannya XL, Mas ya. Saya nggak tahu perempuan tuh XL apa apa, saya nggak tahu saudara. Yang belanja ya perempuan-perempuan itu. Gitu. Saya pernah dititipin, "Bah, beliin ini ya anak saya. Beliin layer." "Layer itu apa, Nak?" "Yang itu loh, Bah, nanti abah tahu nanti layer itu warnanya pink." "Alah ya Allah. Wes foto. WhatsApp." "Oh, ini toh. Nah, saya cari." Saya tanyain tukang tokonya, "Beli ini di mana sih?" "Oh, di sono." Anak, saudara, anak. Terus ya. Jadi Kenapa sih kita ini harus berjamaah? Itu karena memang perintah Allah. Orang Islam harus jamaah, full stop. Orang Islam kok enggak berjamaah, itu Islamnya tidak sah. La islama illa bil jamaah. Karena perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu harus ngerjain Islam dengan cara berjamaah, enggak boleh berpecah belah. Dan jamaah ini sudah dikerjakan sejak Nabi dulu-dulu. Ada baiat. Baiat itu enggak asing. Coba di Kristen. Di Kristen itu ada baiat. Di Katolik ada baiat, di Yahudi ada baiat. Namanya bukan baiat, pembaptisan. Nggih napa nggih? Kalau orang dibaptis itu berarti lahir kembali. Makanya dikasih nama baru. Namanya salah satunya Franciscus Caverius Tukio, Lur. Pak lek saya itu. Tulisannya FX. Terus dadi imam kelompok, Lur. FX-nya dicorek, Lur. Tukio, Lur. Nah itu maksudnya kita cerita bahwa mereka itu sebenarnya ada jamaah. Coba perintah Allah, sisa-sisanya perintah Allah. Sistem di Kristen itu masih utuh itu, Saudara. Ada Katolik, Ortodok itu mulai topnya sampai bawahnya. Ada kalau di Inggris itu Anglikan itu mulai top sampai bawah. Kalau Katolik itu dari Pope. Cara pemilihannya, Saudara jamaah. Plek pemilihannya itu. Ya pemilihan Islam memang dari Allah. Milih imam yang aslinya orang enggak boleh tahu. Kalau pemilihan Pope itu Saudara jamaah buta, apa buta itu? Dipilih, vote-nya itu sampai sedemikian rupa sehingga suara sekian orang ini. Kalau belum suara sekian, ulang lagi. Kalau sudah suaranya pas, kertas-kertas yang untuk milih itu dibakar terus keluar dari chimney. Nah, kalau sudah ada asap berarti sudah ada pop baru, sudah ada apa namanya, kalau pop itu imam yang paling top ya, imam yang kita baiat. Kalau di jamaah ini imam yang kita baiat. Nah, itu Allah yang ngasih tapi lewat Injil. Nah, di jamaah ini ada rumusnya sendiri bagaimana mendirikan jamaah, enggak sekarang saya omongin. Bagaimana kalau ada sudah ada imam meninggal dunia gantinya siapa? Itu di hadis itu ada beberapa pilihan, ini. Tapi saya enggak ngomong itu. Saya baru ngomong kita ini wajib jamaah, dan jamaah sudah ada sejak Nabi-nabi dulu-dulu. Yahudi juga punya sistem gitu ya, juga ada baiat. Nasrani juga gitu. Islam ya ada jamaah, ada baiat. Lah orang di baiat itu sama dengan apa? Lahir kembali, zaman bersih. Zaman mau ganti nama boleh. Sama dengan orang haji. Orang haji itu kenapa sih ganti nama? Karena waktu pulang dari Arafah itu Allah menfirmankan dalam hadis qudsi, pulanglah dengan diampuni seperti kamu bayi baru lahir. Itu orang haji. Nah, orang baiat ya sama dengan itu. Kalau udah baiat tuh dosanya yang dulu-dulu hilang semua, rontok semua. Lah kalau orang Kristen kasih nama baru. Lah kalau kita mau bikin nama baru boleh, tapi jangan Franciscus Caverius, Saudara. Pakailah nama sopo Abdurrahman, ta Abdullah, Walur, ya toh? Abdul Hamid, Abdul Majid, Muhammad, ya toh boleh. Hartono, Slamet, ya toh. Wes, berarti udah tahu ya bahwa jamaah ini memang sejak Nabi dulu-dulu, dan orang Islam harus berjamaah. Berikutnya. Kenapa kita harus jamaah? Apa jawab bawahnya? Islam tidak bisa dikerjakan kecuali dengan cara berjamaah. Nah, sekarang saya tanya, Islam itu apa sih? Rukun Islam ada berapa? Yang pertama, bilang dong, yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, zakat. Zakat apa sholat? Sholat. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Syahadat, sholat, zakat, poso, kaji. Saudara ya, ini perhatikan betul, ini basic hukum kenapa kita harus berjamaah. Islam tidak akan bisa terwujud dilaksanakan tanpa adanya jamaah, tanpa adanya imam yang dibaiat dan ru'yah yang membaiat, tidak akan bisa. Syahadat ya. Syahadat itu syarat mutlak orang jadi Islam, harus membaca syahadat. Cuman gak sekedar membaca syahadat, syahadat itu harus diucapkan di depan imam, yang imam itu akan ngurusi kita sampai kita mati atau dia mati, ya toh, yang akan ngurusi agama kita, memberi ilmu kita, baru syahadat itu sah. Dan itu adalah imam yang dibaiat. Kalau zaman Nabi ya, Nabi. Bisa dipahami nama batin bulur. Jadi kita gak akan bisa Islam kalau gak punya imam. Karena apa? Kita gak akan bisa mengucapkan syahadat. Sebab mengucapkan syahadat yang sah itu harus di depan imam yang dibaiat. Saya manggul dari Pak Dohir, imam kita yang kedua. Gini, di Bukhari ini, di Bukhari. Asalnya orang Islam itu pertama dulu cuma syahadat di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mati masuk surga. Itu pun sudah dirintangin Bilal sampai mau mati. Ngenapa nggih, Lur? Bilal sampai mau mati. Terus si siapa itu? Yasir. Ibunya itu mati, mohon maaf, kemaluannya ditusuk pedang sama orang kafir. Pedang yang dibakar. Gara-gara cuman syahadat tok. Setelah beberapa tahun kemudian Allah memerintahkan orang harus sholat. Yang dikerjakan oleh para sahabat adalah baiat sholat. Ada di Bukhari. Baiat mengerjakan apa? Sholat. Terus ada perintah puasa, semua baiat apa? Puasa. Ada perintah zakat, semua baiat untuk zakat. Ada larangan berzina, semua baiat untuk tidak berzina. Yang paling top adalah ada perintah perang, semua baiat perang. Yang paling top, puncak itu. Jadi semua perintah Islam itu dulu asalnya syahadat dulu terus baiat. Tapi ini dengarkan ini saudara ya, Nabi masih hidup setelah di Madinah. Orang mau Islam, mau Islam, mau ngaku Islam ke Nabi, tidak cukup mengucapkan syahadat lagi. Mereka datang ke Nabi untuk baiat. Di dalam baiat ada syahadat. Sehingga baiat dan syahadat itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Nah, orang Islam asalnya enggak Islam terus masuk Islam, terus ngomongkan syahadat di depan kiai, di depan ustaz. Yang bukan imam itu menurut Quran hadis enggak sah. Enggak sah. Soalnya kiai sama ustaz itu bukan imam dan belum tentu ngurusin orang yang baca saat ini sampai dia mati atau imam atau ustaznya mati. Nah, belum dalik apalagi ustaz yang minta duit. Datang 1 jam 20.000 atau seminggunya 50.000. Datang 2 kali. Iqra kalau kelas tafsir seminggunya 50.000 apa 100.000. Nah, itu ya duitnya enggak ada ya enggak datang. Enggak sah. Yang jelas apa saudara jamaah? Kita baca syahadat di depan imam kita. Nah, kalau sampean semua saudara jamaah, kalau sampean semua pengen Islam tapi enggak ada imam, kita enggak bisa ngerjain Islam. Karena untuk syahadat tok kita harus mengucapkan di depan apa? imam yang dibaiat. Zaman Nabi masih hidup aja orang masuk Islam itu enggak cukup dengan syahadat. Mereka baiat kepada Nabi. Yang di dalam baiat itu ada syahadat. Bisa dipahami apa enggak ini jamaah? Alhamdulillah kita sudah punya imam dan kita membaca syahadat di depan imam kita dalam baiat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengangkat bapak jadi imam saya, jadi imamnya jamaah, jadi amir saya, amirnya jamaah, dan saya enggak sanggup taat sapol kemampuan berdasarkan Quran hadis, bukan hawa nafsu. Dengan ucapan baiat sami'na wa ato'na mastato'na, udah beres, salaman. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan bapak imam bisa adil, saya bisa taat sehingga kita bersama-sama masuk surga sama dengan neraka. Nah, zaman Nabi juga gitu. Itu. Lah. Sekarang sholat. Guys, jaga suwi-suwi lur, waktune wis entek lur. Habis ini duhur. Oh, makan. Habis makan duhur. Habis duhur ngaji. Habis ngaji asar. Ngaten lur nggih. Habis asar ngaji. Habis itu makan lagi. Terus maghrib, isya, ngaji lagi. Besok bekerja yang mau kerja, lur ya. Besok lusa belum tentu sampai. Nanti aja belum tentu sampai. Nggih napa nggih, lur? Makanya wis dinikmati aja, dinikmati aja. Muga-muga paling barokah. Terus ya. Sekarang sholat. Ini kalau mau nulis ya, ini penting sekali ya. Basic kenapa kita harus berjamaah. Saudara, perintah Allah itu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah Allah itu dirikanlah salat, datangkanlah zakat. Perintah Allah apa saudara? Dirikanlah salat, datangkanlah zakat. Dirikanlah salat, ini yang jamaah kadang enggak jeli ya. Belum pernah Allah itu perintah di Quran itu kerjakan salat, belum pernah. Yang ada itu dirikanlah sholat. Lah, mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu jauh berbeda. Bedanya itu seperti dirikanlah rumah dan tempatilah rumah. Kira-kira beda apa enggak saudara? Mas tempatin rumah ini dengan mas dirikan rumah di tanah ini, beda apa enggak? Kalau mendirikan rumah apa yang dipikirkan saudara? Yang pertama harus ilmunya, duwe ilmune ngedekno omah, gambarnya, konstruksinya, arsiteknya, kekuatannya. Penting maneh budgetnya. Gambare wapi, duwe ora enek, yo gak dadi, lur. Nggih napa nggih, lur? Karena kadang orang tuh nggowo gambare calon rumah saya, wapi, duwe belum punya, yo papuh, lur. Ya ta. Atau duwe wake gambare elek, para sulur. Gambare arek ST omahe duwe miliar-miliar. Yo, gak enak. Terus ya. Jadi dirikanlah salat itu maksudnya, dirikanlah sholat itu, kita ini diperintah Allah untuk sholat itu bukan hanya sholat, kita tahu ilmunya, kita tahu cara mengerjakannya dan berjamaahnya, kita punya masjidnya, sapinunggalannya. Apa sapinunggalannya itu? Saubo rampene. Oh ya, ini mati. No sinyal. Kabelnya kali, kabelnya. Semoga Allah paling barokah, semoga Allah paling faham, semoga Allah paling karena Allah. Saya terusin ya. Jadi kita ini sudah jamaah. Kalau mau sholat, tanpa adanya jamaah enggak akan bisa mendirikan sholat. Soalnya apa? Sholat itu dirikan, bukan kerjakan. Jadi kalau mau sholat kita harus belajar ngaji. Tanpa imam siapa yang ngajarin kita sholat? Enggak ada. Kalau ada imam, dia bisa bikin mubalek, bisa nunjuk orang, sehingga kita bisa belajar for free. Habis itu, kan itu ilmunya. Sekarang harus mendirikan masjid. Orang yang enggak punya imam mau mendirikan masjid, saudara, baratnya setengah mati. Pernah enggak kita lihat masjid didirikan bertahun-tahun, naruh kotak di pinggir jalan? Pernah enggak kita lihat? Enggak ada imam itu. Baru mau bikin masjidnya susah. Masjid ini sudah jamaah enggak ada pernah minta. Pernah enggak masjid ini minta di jalan situ? Bikin masjid ini loh. Enggak pernah kan? Karena adanya adil dan taat. Ada imamnya bikin masjid. Tanahnya mana? Ini punya siapa? Dibebasin. Kamu mau sedekah berapa? Mau sedekah berapa? Mau sedekah berapa? Semuanya jalan. Alhamdulillah. Masjid ini berdiri ya. Jamaahnya enggak sebanyak ini, saudara. Saya pernah datang ke masjid ini ketika di sini masih ada rumah 2 apa 3 gitu loh. Belum, maksudnya, dan enggak ada orang, saudara. Iki masjid tau mai hantu ya. Enggak ada orang. Saya datang kalau enggak jam 10 pagi, jam 3 sore, tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Jombrot semua sini. Maksud saya itu gini, dengan adanya imam kita bisa mendirikan masjid. Terus orang-orang yang enggak punya imam, enggak berjamaah, sudah jamaah, sudah masjid jadi mau cari imam, susah. Susah apa mudah, saudara? Susah. Orang luar tuh mau cari imam susah. Setelah ada imamnya mau cari rukyah, susah setengah mati. Karena enggak ada imam. Tapi dengan adanya imam, saudara jamaah, masjid bisa didirikan. Perintahnya Allah, sholat berjamaah warga Umar Rukain bisa didirikan. Ada imam, ada muadzin. Di sini saya syukur pol, saudara, muadzinnya suaranya bagus-bagus, saudara. Bagus-bagus. Masya Allah, dan muda-muda. Kadang masjidnya gede adanya itu kayak adzan orang mati, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pengen bagus pakai kaset. Mudeng napa mboten, Mas Lur? Mas saya bareng terus pujian, saudara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Kayak tadi sekarat, Mas Lur. Enggak, maksudnya enggak ada keimaman. Enggak ada keimaman. Tapi dengan adanya imam, saudara jamaah, masjid jadi, muadzin jadi, jumatan jadi, mau itikaf jadi, terawih jadi. Adanya keimaman. Jadi tanpa jamaah kita enggak bisa ngerjain Islam. La islama illa bi jamaah. Tidak akan bisa terwujud Islam kecuali dengan berjamaah. Syahadat enggak akan bisa dikerjain. Sholat enggak akan bisa dikerjain. Zakat sekarang, zakat. Sampean mau zakat, saudara, syarat mutlak zakat itu harus ada amil. Apa, saudara jamaah? Harus ada apa? Siapa yang paling berhak menunjuk amil? Siapa yang berhak menunjuk amil? Imam yang dibaiat sak wakil-wakilnya. Enggak boleh menunjuk dirinya sendiri sebagai amil, enggak boleh. Tidak bisa. Tidak sah. Karena di dalam hadis Bukhari itu istakmalna ya Rasulullah qala inna lan nastamilum mayyas aluha. Nabi, bahwa kami dijadikan amil. Nabi menjawab kami tidak akan menunjuk amil orang yang minta menjadi amil. Orang yang minta menjadi apa? Amil. Jadi saya jamaah, di Quran surat Taubat ayat 60, amil itu mutlak ada. Untuk urusan zakat, amil itu mutlak ada. Dan yang menunjuk amil hanya amir yang dibaiat sak wakil-wakilnya. Gimana kita mau zakat kalau enggak ada imam? Karena imam yang menentukan siapa yang menjadi amil. Terus zakat, saudara, tanpa ada jamaah enggak jalan. Zakat fitrah, ya. Orang tuh banyak orang enggak jamaah itu yang pikirannya zakat itu dari orang kaya ke orang miskin. Padahal di dalam Quran hadis itu yang kita ketahui yang namanya